Endandep end kalakep end budaman endandepe este. Nah, kau sekarang. Endandep end kalakep end budaman endandepe este. Endandep end kalakep end budaman endandepe este. Endandep end kalakep end budaman endandepe este. Sekarang aku yang jadi, engkau bersembunyi. Bila nanti ku dapati, kita berganti. Endandep end budaman endandepe este.